Wa idza ta'ammalta jami' al-qadaya allati tajri 'ala al-anbiya wa atba'ihim wa warathatihim wajadtaha bihadhihi al-halah yantafi'una biha wa yanfa'u Allah biha al-khalqa bisababihim. Dan apabila kalian mencermati semua kejadian-kejadian yang berjalan dihadapi oleh para nabi, demikian pengikut-pengikut mereka, demikian pewaris mereka, tentunya kalian akan mendapatkan keadaan ini, di mana dengan keadaan ini mereka mendapatkan manfaat. Dan Allah memberikan manfaat dengan keadaan tersebut kepada hamba-hambanya dengan sebab apa yang terjadi, apa yang berjalan di hadapan mereka, para nabi dan para pengikutnya. Kita telah mendengarkan kisah Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari keutamaan. Dan tentunya dengan syukurnya dia selamat dari mengkufuri nikmat Allah. Dengan ini, pelajaran yang kita dapatkan sebagaimana keterangan sebelumnya, siapa yang mendapatkan satu nikmat lantas dia bersyukur kepada Allah, tentunya dia akan mendapatkan tambahan nikmat yang lain. Dan siapa yang mengkufuri Allah, dia pastinya tidak akan mendapatkan kebaikan, tetapi melainkan mendapatkan azab. Karena itulah dengan kisah ini mengajarkan kita untuk bersyukur terhadap nikmat. Bukan kufur terhadap nikmat. Atau menghindari, mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau mengatakan, kalau kita mencermati setiap kejadian-kejadian yang terjadi beredar dalam kehidupan para nabi, di dalam membawa risalah, membawa agama, begitu pula para pengikutnya dari orang-orang saleh, maka kita dapat mengambil pelajaran. Dan siapa yang ingin mengambil pelajaran, dia akan mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain pelajaran besar itu, pertama kali didapatkan oleh mereka para nabi, dan siapa yang mendapatkan kejadian tersebut, kemudian orang-orang yang datang setelahnya pun bisa mengambil pelajaran, dan siapa yang mengambil pelajaran, Allah akan membimbingnya. Fanas'alullah ta'ala ayyubarika lana fi a'atana o fi ma'atana min ni'amid din wa dunia. Oleh karena itu kita katakan, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberkahi apa yang Dia telah berikan kepada kita semua dari nikmat agama, demikian nikmat dunia. Fa inna barakatallah la nihayatalah. La nihayatalah. Karena barakah dari Allah tidak pernah habis atau tidak akan habis. Wujudahu la haddalahu. Wujudnya tidak ada batasannya, sangat luas. Wal qalil idza barakallahu fihi sara katsiran. Yang sedikit, kalau Allah memberikan barakah terhadap yang sedikit ini, maka yang sedikit ini akan menjadi banyak. Kalau Allah memberikan barakah. Wala qalila fi ni'ami rabbina. Dan tidak ada yang sedikit berkaitan dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Karena semua apa yang telah Allah berikan kepada kita dari nikmatnya sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan, kita berhajat padanya. Maka tidak ada yang sedikit dari nikmat Allah, semuanya besar. Hanya saja dari tingkatan nikmat itu berurutan, bertingkatan. Falahul hamdu wa syukru bi jami'i anwa'ihima. Maka segala puji bagi Allah, demikian syukur dengan semua dari jenis pujian dan syukur. Hamdan ala ma lahu min anwa'il kamalat. Pujian dengan apa yang ada padanya dari segala jenis kesempurnaan. Wa syukran ala ma asda ilal khalqi min ifdolat wal hibat. Dan syukur terhadap apa yang Dia telah menganugerahkan kepada hamba-Nya dari apa-apa yang sifatnya lebih dan pemberian. Bil qalbi wal lisan wal jabarih. Syukur dengan qalbu, syukur dengan lisan, syukur dengan al jawarih. Demikian pula apa yang Dia telah berikan dengan nikmat-nikmat-Nya yang telah dirasakan oleh semua indera kita. Kathiran tayyiban mubarakan fi. Dari nikmat yang banyak, yang baik, yang diberkahi olehnya subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, seorang hamba dengan apa yang berjalan di hadapannya dari keadaan demi keadaan, dan apa yang dia dapati, maka dia mengambil pelajaran dan banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, apa yang dia dapati itu merupakan pemberian dari Allah yang tidak bisa terbalaskan olehnya. Pemberian tersebut banyak, tidak sedikit. Dan yang kecil saja bernilai besar. Sehingga dia tidak lalai dan dia tidak lupa dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah telah curahkan kepadanya. Terlebih lagi kalau dia melihat beberapa kejadian, pelajaran yang terjadi yang dia ambil sebagai bentuk pelajaran, maka niscaya dia pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur yang mendalam, ujian yang menyeluruh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak akan dia dapatkan itu semua kalau tidak Allah berikan padanya. Dan tidak dia dapatkan itu semua kalau bukan karena kebaikan Allah, kepemurahan Allah, kepadanya. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu dikatakan, falahul hamdu wa syukru bijami'i anwa'iha, hamdan ala ma lahu min anwa'il kamalat, wa syukran ala ma asda ilal khalki minal ifdalat wal hibat, bil qalbi wal lisan wal jawarih, kathiran tayyiban mubarakan fihi. Qala rahimahullahu ta'ala, ibtal qalil khasmi qad yakun bi ibtalid dalil alladhi tadalla bihi aw ibtal dalalatihi ala matlubihi wa qad yakun bi ibtali nafsil maqala allati yansuruha wa ifsadiha وقد يكون بإثبات نقيض ما قاله الخصم قولا ودليلا لأن النقيض للشيء متى صح أحدهما بطل الآخر. Yang berikutnya kata beliau dalam poin yang baru, poin berikutnya di sini diberikan catatan nomor poin ke 47. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dari pelajaran yang kita ambil dalam Al-Quran, anugerah yang Allah berikan, dari ilmu yang kita ambil dari Al-Quran, ditolaknya perkataan atau pernyataan orang yang melawan ataupun yang mendebat terkadang dengan menolak dalil yang dia jadikan dalil. Atau batalnya pernyataan lawan atau orang yang mendebat dengan satu kondisi batalnya dalil yang dia jadikan dalil. Atau batalnya bukti-bukti yang dia inginkan. Ataupun batalnya perkataan itu sendiri yang dia bela dan rusaknya perkataan itu sendiri. Ataupun menetapkan lawan dari apa yang dia katakan secara perkataan dan secara dalil. Karena menetapkan terhadap lawan dari apa yang dia katakan, kapan itu benar, tepat, maka akan membatalkan perkataannya. Dan pelajaran-pelajaran ini kita bisa ambil dan terkumpul seperti dalam perkataan Yusuf alaihissalam ketika dia berargumen di hadapan manusia terhadap pentauhidan kepada Allah, benarnya pentauhidan kepada Allah dan batilnya atau batalnya kesyirikan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, keadaan manusia tidak luput dari dua keadaan, dengan yang lainnya ketika mereka bermuamalah. Keadaan pertama cocok sehingga tidak ada masalah. Keadaan kedua pasti berselisih sehingga ada masalah. Demikian ketika seorang berjalan di atas kebenaran, maka ada yang cocok, ada yang menyelisihi. Tentunya bagi yang cocok tidak ada masalah. Tentunya yang cocok tidak ada masalah. Yang masalah itu yang menyelisihi. Dan bentuk penyelisihan itu ada yang karena belum sampainya kepadanya pemahaman yang benar, ada yang memang tidak mau menerima kebenaran. Maka kepada yang menyelisihi inilah di sini diinginkan bahwa apa yang dikatakan oleh orang yang menyelisihi ini membungkamnya, menolaknya dengan membatalkan dalilnya ataupun bukti-bukti yang dia bawa. Untuk membenarkan kebatilannya, penyelisihannya. Dan membatalkan perkataan itu sendiri karena perkataan itu adalah perkataan yang rusak. Ataupun bahkan dengan menjelaskan lawan dari apa yang dia katakan, dari perkataan yang rusak, sehingga dia mendapatkan keterangan yang benar dari lawan apa yang dia katakan. Karena itu kita dibimbing oleh beliau ke dalam kisah Yusuf ketika Yusuf berhadapan dengan orang yang menyelisihi dan ingin mengokohkan penyelisihannya. Tentunya Yusuf alaihissalam membawa kebenaran yang datang dari Allah, dan yang menyelisihinya tentunya membawa apa yang melawan kebenaran yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya sahibi, ya sahibai, di sini ya sahibai as-sijni, a'arbabun mutafarrikuna khairun amillah al-wahidul qahhar, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyahu dhalikad dinul qayyim walakinna aktharun nas la ya'lamun. Surah Yusuf ayat yang ke-39 dan ke-40. Yusuf alaihissalam mengatakan, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, wahai kawan yang menemaniku di dalam penjara, atau yang bersama dengan saya di dalam penjara, Nabi Yusuf difitnah dan kemudian dipenjara. Di dalam penjara dia mendapatkan tentunya orang-orang yang juga dipenjara. Maka terjadi dialog di antara mereka tentunya karena mereka tidak mengerti Allah Rabb mereka, Tuhan mereka. Nabi Yusuf tentunya sebagai seorang nabi ingin membimbing mereka kepada apa yang membimbing mereka kepada agama Allah, membimbing mereka dengan tauhid, mengenalkan mereka kepada Allah, atau mengenalkan mereka tentang Allah. Dan tentunya membantah, membatalkan maksud mereka yang menyelisihi tauhid, pentauhidan kepada Allah. Karena itu Yusuf mengatakan, apakah arbabun, apakah rob-rob yang banyak ini, mutafarrikun, itu lebih baik dari Allah yang maha tunggal dan Allah yang maha perkasa, Al-Qahhar. Ketahuilah, apa yang kalian sembah tersebut dari selain Allah itu hanyalah nama-nama. nama-nama yang kalian namakan tuan-tuan kalian tersebut, demikian bapak kalian yang Allah tidak menurunkan sama sekali padanya penolong. Ketahuilah hukuman itu hanya milik Allah. Tidak ada hukuman kecuali milik Allah. Dan dia Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian tidak menyembah kepada selain Allah, kecuali menyembah hanya kepadanya subhanahu wa ta'ala. Demikianlah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa'abtala syirka. Dengan pernyataan ini, Yusuf alaihissalam telah membatalkan argumen mereka untuk mendukung kesyirikan dan tentunya membatalkan yang namanya kesyirikan. Kemudian sawara qubahahu aqlan wa naqla. Yusuf menggambarkan betapa jeleknya syirik itu ditinjau dari akal dan ditinjau dari nas. Wa anna ma yud'a min dunillah, dan apa yang disembah dari selain Allah tersebut, alihah mutafarrikhah, rob yang banyak, tidak satu, banyak. Kullu fariqin, setiap rob itu yang mereka sembah, yaz'umu sihhata qawlihi, mereka pasti membenarkan posisinya dan membatalkan ataupun membatilkan yang lainnya. Walhalu annahu la farqa bainahuma, sementara antara rob satu dengan rob yang lain tidak ada bedanya, sama-sama arbab yang disembah dari selain Allah. Wa annal musyrika fihi syuraka mutasyakisun, dan orang-orang musyrik itu sendiri padanya sekutu-sekutu yang saling bertentangan, saling bertengkar. Sekutu-sekutu tersebut tidak ada yang membenarkan satu dengan yang lain, saling bertengkar. Wa anna hadhil ma'budat min dunillah laisa fiha syai', dan bahwasanya sesembahan yang disembah dari selain Allah ini sama sekali tidak ada padanya min khasa'is al-ilahiyah, dari sifat-sifat istimewa, sifat-sifat yang mengkhususkan bahwa dia adalah ilah yang berhak disembah. Falaisa fiha kamalun yujibu antu'badali ajlihi. Sekutu-sekutu mereka ini atau sesembahan itu tidak didapatkan padanya kesempurnaan sama sekali yang mengharuskan untuk disembah. Wala fi'al bihaitu tampa'u wa tadur wa tukhafa tukhafu wa turja, dan tidak ada bentuk realita perbuatan, tidak ada realita realnya perbuatannya, yang dengan real perbuatannya ini memberikan manfaat dan menolak mudarat, sehingga karena memberikan manfaat diharapkan dan menolak mudarat, atau sehingga dengan memberikan manfaat dikhawatirkan dan dengan menolak mudarat diharapkan innama hiya asma'un hanyalah semata-mata rob-rob mereka ini nama-nama laha qa'ik laha yang tidak ada pada hakikatnya wa ma adzalika ma anzalallahu biha min sultan dan bersamaan dengan itu Allah tidak menurunkan pada rob-rob mereka ini penolong yang bisa menolongnya. Ala ibadatiha. Jadi wa ma'a dzalika ma anzalallahu biha min sultan ala ibadatiha. Bersamaan dengan itu Allah tidak menurunkan pada rob-rob tersebut penolong agar dia bisa diibadahi. Falaisa fi jami'il hujat as-sahiha ma yadullu ala sihhati ibadatiha. Dan tidak didapatkan dari seluruh argumen yang benar sekalipun menunjukkan bolehnya, benarnya mengibadahi sesembahan-sesembahan tersebut. Balittafaqat al-hujat wal-barahin kulluha. Bahkan yang didapati semua bentuk argumen, semua bentuk keterangan memberikan keterangan ala ibtaliha wa fasadiha bahwa sesembahan ini adalah sesembahan yang batil dan sesembahan yang rusak. Wa ala itbatil ibadatil khalisah lillah dan menunjukkan bahwa benarnya peribadatan yang murni semata-mata diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahid alladzi farada bil wahdaniyatih. Zat yang maha tunggal yang dia bersendirian jadi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal kamal mutlak min jami'il wujuh dan menetapkan kesempurnaan yang mutlak dari segala sisinya. Alladzi laisa lahu syabih wala nadhir wala muqarib yang tidak ada sama sekali keserupaan dan kesetaraan dengannya. Bahkan tidak ada yang mendekati dengannya. Wa huwal qahhar li kulli syai'. Dia bahkan adalah zat yang maha perkasa terhadap segala sesuatu. Fakullu syai' tahta qahrillah. Segala sesuatu dalam penguasaan Allah. Wa nasiyatuhu biadillah, ubun-ubunnya di tangan Allah. Fal wahidul qahar huwa alladhi yastahiqqul hubba wal khudu. Zat yang maha tunggal dan lagi maha perkasa, inilah yang pantas untuk dicintai dan pantas untuk kita tunduk padanya. Wal inkisar li azamatihi, dan untuk menyerahkan diri sepenuhnya dengan keagungannya. Wa dzulla li kibriyaihi, dan menghinakan diri di hadapan kebesarannya. Inilah yang diinginkan pelajaran dari keterangan di sini. Ketika para nabi Allah menetapkan agama Allah, kemudian ada yang membantah, ada yang menolak, maka Allah membimbing para nabi Allah ini untuk membatilkan dan membatalkan hujjah mereka. Dan ketika dibatilkan dan dibatalkan hujjah mereka, niscaya pertama dalil mereka dalil yang tidak pantas untuk dipakai, dalil yang batil. Kemudian bukti-bukti yang mereka datangkan untuk menguatkan melawan kebenaran juga batil. Di samping itu, apa yang mereka datangkan dari perkataan-perkataan yang rusak. Dengan demikian, ketika para nabi Allah mendatangkan lawan dari apa yang mereka katakan, menunjukkan batilnya perkataan mereka dan benarnya apa yang datang dari para nabi, yang itu adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pelajarannya bagi kita, bahwa ketika kita bersama dengan manusia dalam mendakwakan kebenaran, kita tentunya akan menerima dua keadaan yang telah kita kedepankan tadi. Ada yang menerima, cocok, ada yang tidak menerima. Yang menerima tidak ada masalah. Yang tidak menerima inilah yang masalah. Dan tentunya ketika dia tidak menerima, maka dia akan mendatangkan apa-apa yang menolong kebatilannya. Sehingga orang yang membawa kebenaran atau mendakwakan kebenaran, dia harus bisa mendatangkan hujjah ataupun argumen dalam membatalkan perkataan mereka yang tidak mau menerima. Hujjah dan argumen itu tentunya penting untuk dirinya dan penting bagi lawannya, demikian penting bagi yang lainnya. Karena dengan disampaikannya argumen tersebut akan membatalkan kebatilan, membatilkan kebatilan, dan akan mengangkat kebenaran, kebatilan, dalilnya, argumennya, bukti-buktinya. Menjadi batil dengan kebenaran yang disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga itu tadi didatangkan apa yang beredar dari pembicaraan Yusuf dengan orang-orang yang ada di penjara. Ya, Nabi Yusuf telah mengemukakan argumen yang kuat yang membatalkan perkataan mereka, yang ingin menguatkan ilah-ilah mereka, ingin menguatkan kesyirikan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian yang mungkin bisa kita ambil dalam keterangan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tentunya kalau di sana ada hal-hal yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.